saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Harta, jika dikelola oleh seorang muslim, akan menjadi sarana yang menghantarkan kepada kehidupan yang mulia di dunia dan kebahagiaan di kampung akhirat. Sebab itu, sebagaimana yang dikatakan oleh Sa'id bin Musayyib, tidak ada kebaikan pada orang yang tidak mau mengumpulkan harta dari sumbernya yang halal. Kemudian ia bisa memberi, menuntut haknya yang sesuai, serta menutup wajah dari meminta-minta kepada manusia. Dinukil dari As-Siyar. Dan juga Ibnu Qudamah rahimahullah berkata dalam keterangan beliau yang begitu rinci ketika berbicara mengenai keadaan pencari dunia. Kata beliau, telah kami terangkan sebelumnya bahwa harta itu secara zatnya tidaklah tercela, bahkan sepatutnya ia dipuji. Sebab harta merupakan sarana untuk menggapai kemaslahatan agama dan dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri menyebutnya sebagai sebuah kebaikan, dan harta itulah yang menjadi penopang hidup manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada permulaan surat An-Nisa, "Wala tu'tus sufaha'a amwalakum." Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu. Quran surat An-Nisa ayat 5. Abu Ishaq As-Suba'i rahimahullah berkata, "Mereka," ya, mungkin maksud beliau adalah para sahabat, "mereka menganggap bahwa kelapangan hidup merupakan sarana untuk membantu merealisasikan ajaran din, ajaran agama." Sufyan juga berkata, "Harta di zaman kita sekarang ini adalah senjata orang-orang mukmin." Kesimpulannya, harta itu ibarat seekor ular. Di sana ada bisanya, tapi di sana juga ada obat penawarnya. Nah, obat penawar itulah faidahnya. Sementara hal-hal yang merusak itulah racun bisanya. Maka siapa yang mengerti mana faidahnya, ia akan bisa melindungi diri dari keganasannya serta mengambil kebaikannya. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.